Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini insyaallah taala kita lanjutkan pelajaran bahasa Arab. Pelajaran ke 18 ya. Nah, pelajaran ke 18. Halaman 77. Qala ad-darsu samin ashar. Hadha al-waladu talibun. Anak laki-laki ini seorang pelajar. Kemudian di sini ada contoh, ada dua contoh yang disebutkan. Contoh yang pertama, hadza waladun. Ini seorang anak laki-laki. Hadzal waladu talibun. Ini atau anak laki-laki ini seorang pelajar. Nah, sebentar. Nah, kita ulangi. Hada waladun. Contoh yang pertama. Hada waladun. Ini seorang anak laki-laki. Contoh yang kedua. Hadal waladu. Hadal waladu talibun. Anak laki-laki ini seorang pelajar. Mubtada dan khabarnya. Kita perhatikan di sini, hadza waladun, hadza mubtada, waladun khabar. Hadzal waladu talibun, hadza mubtada, al waladu badal, talibun khabar. Hadza waladun jumlah mufidah, terdiri dari mubtada dan khabar. Hadzal waladu bukan jumlah mufidah. Al waladu adalah badal, bukan khabar. Dan supaya kalimat ini menjadi sempurna, maka harus ditambah dengan khabar. Khabar pada contoh ini adalah talibun. Nah, kita perhatikan di sini, jika ada isim yang beralif lam terletak setelah isim isyarah, kata tunjuk, maka isim tersebut adalah badal. Dan nanti akan ada pelajaran dan pembahasannya secara khusus, yaitu berkaitan dengan badal. Nah, Perhatikan ya ikhwah, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita perhatikan di sini penggunaan hadza waladun, hadzal waladu talibun. Yang sempurna, kalimat sempurna jumlah mufidah itu hadza waladun tanpa alif lam. Tanpa alif lam. Hadza mubtada kemudian waladun khabarnya. Maka jika diartikan ini seorang anak laki-laki. Kemudian dengan contoh hadzal waladu talibun, artinya akan beda lagi cara mengartikan atau menerjemahkan hadzal waladu, anak laki-laki ini. Anak laki-laki ini talibun, seorang pelajar. Jadi hadza itu mubtada'nya, khabarnya adalah talibun, talibun. Nah, badal al-waladu itu sebagai badalnya. Sebagai badalnya. Badal itu nanti akan ada pembahasannya secara khusus, tapi sekarang kita jelaskan secara ringkas saja, badal itu pengganti. Badal itu pengganti. Nah, maksudnya kalau ada isim yang beralif lam terletak setelah isim isyarah, maka isim yang beralif lam tersebut adalah badal. Adalah badal. Nah, kalau cirinya, misalnya cirinya, kita bisa menghapus isim isyarahnya. Al-waladu, misalkan al-waladu talibun. Itu benar. Anak laki-laki itu adalah seorang pelajar. Boleh dihapus isim isyarahnya dan tetap menjadi kalimat sempurna. Kalimat sempurna. Nah, intinya ada perbedaan antara hadza waladun dengan hadzal waladu. Hadza waladun tanpa alif lam itu jumlah mufidah atau kalimat sempurna. Tapi kalau hadzal waladu yang ada alif lamnya, itu adalah kalimat yang belum sempurna atau bukan jumlah mufidah, dan dia harus membutuhkan sesuatu yang melengkapinya, yaitu khabar. Kita baca contoh-contohnya. Contohnya halaman 78. Hadza waladun, ini seorang anak laki-laki. Hadzal waladu talibun, anak laki-laki ini seorang pelajar. Hadza rajulun, ini seorang laki-laki. Hadzal rajulu tabibun, laki-laki ini seorang dokter. Dzalika waladun, itu seorang anak laki-laki. Dzalikal waladu qasirun, anak laki-laki itu pendek. Dzalika rajulun, itu seorang laki-laki. Dzalikar rajulu tawilun, laki-laki itu tinggi. Taibar kalau fikum, kita coba menjawab latihan-latihannya. Latihan 1, kemudian sampai selesai insyaallah taala. Baik, langsung saja Al-Akh Ammar Abu Salman, latihan 1, terjemahkanlah ke dalam bahasa Indonesia. Nah, Ustaz. Bismillah. Hadza rajulun. Ini seorang laki-laki. Hadzar rajulu muhandisun. Laki-laki ini seorang insinyur. Naam, hadza rajulun. Hadza rajulu muhandisun. Ini seorang laki-laki. Hadzar rajulu muhandisun. Laki-laki ini adalah seorang insinyur. Naam. Al-Akh Abu Salman Subang, silakan nomor 2. Naam Ustaz. Zalika waladun. Zalikal waladu zakiyun. Itu anak laki-laki. Itu seorang anak laki-laki yang cerdas. Naam. Dzalika waladun. Dzalikal waladu dzakiyun. Dzalika waladun, itu adalah seorang anak laki-laki. Dzalikal waladu dzakiyun. Kalau diterjemahkan itu adalah anak laki-laki yang cerdas, nanti susunannya bukan seperti ini. Susunannya bukan seperti ini. Di sini susunannya dzalikal waladu, anak laki-laki itu dzakiyun, cerdas. Beda ya, itu anak laki-laki. Kalimat ini sempurna. Kalimat ini sempurna, kalimat sempurna. Itu anak laki-laki. Dzalikal waladu dzakiyun. Sekarang dibalik, anak laki-laki itu cerdas, pintar. Ya. Taib, nomor 3. Al-Akh Abu Salman. Sudah tadi. Siapa ini? Posisinya berubah ini. Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Naam Ustaz. Dalika rajulun. Dalikar rajulu syahirun. Itu seorang laki-laki. Laki-laki itu terkenal. Naam. Dalika rajulun. Dalikar rajulu syahirun. Itu adalah seorang laki-laki. Laki-laki itu adalah seorang yang terkenal. Naam. Al-Akh Abu Khadijah, silakan. هذا الولد فقير وذلك الولد غني. Anak laki-laki ini miskin dan anak laki-laki itu kaya. نعم هذا الولد فقير وذلك الولد غني. Al-Akh Abu Salwa, silakan. Namdar. Hadha ar-rajulu mudhirun wa dhalika ar-rajulu muwaddafun. Laki-laki ini kepala sekolah dan laki-laki itu pegawai. Naam. Hadha ar-rajulu mudhirun wa dhalika ar-rajulu muwaddafun. Naam. Latihan kedua. Terjemahkanlah ke dalam bahasa Arab. Al-Akh Abu Saufa, silakan. Nah, Ustaz. Bismillah. Ini seorang laki-laki. Hadza rajulun. Laki-laki ini seorang tukang cukur. Hadza rajulu khallakun. Nah, ini seorang laki-laki. Hadza rajulun. Laki-laki ini seorang tukang cukur. Hadzar rajulu halakun. Nah, Al-Akh Abu Syifa, silakan. Ustaz, hadha waladun, hadhal waladu mujtahidun. Ini seorang anak laki-laki. Anak laki-laki ini rajin. Naam. Hadha waladun. Hadhal waladu mujtahidun. Kemudian berikutnya Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Naam. Itu seorang laki-laki. Laki-laki itu kuat. Hada rajulun. Hadal rajulu qawiyun. Dhalika rajulun. Dhalika rajulu qawiyun. Naam. Al-Akh Imam, silakan. Bismillah. Laki-laki ini seorang guru dan laki-laki itu seorang nelayan. Hadzal rajulu mudarrisun wa dzalika rajulu sayyadun. Naam, hadzal rajulu mudarrisun wa dzalika rajulu sayyadun. Al-Akh Yunus, silakan. Nah, Ustaz. Bismillah. Anak laki-laki ini tinggi dan anak laki-laki itu pendek. Hadal waladu tawilun. Wadalikal waladu qasirun. Nah, hadzal waladu tawilun wa dzalikal waladu qasirun. Naam. Kemudian di sini ada contoh-contoh berikutnya. Kita baca dulu. Hadhihi bintun. Hadhil bintu talibatun. Ini seorang anak perempuan. Anak perempuan ini seorang pelajar. Hadihim ra'atun. Ini seorang wanita. Hadihim ra'atun. Ini seorang wanita. Hadihil mar'atu tabibatun. Wanita ini seorang dokter. Tilka bintun, itu seorang anak perempuan. Tilkal bintu mujtahidatun, anak perempuan itu rajin. Tilkam ra'atun, itu seorang wanita. Tilkal mar'atu karimatun, wanita itu mulia. Wanita itu mulia. Di sini ada tambahan catatan, pada kata imra'atun itu ada hamzah wasalnya, ada hamzah wasal. Imra'atun, ketika ada kata setelahnya atau sebelumnya dan ingin dibaca disambung, maka hamzah wasalnya tidak terbaca. Hadihim ra'atun. Hadihim ra'atun. Taib. Latihan keempat, terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Naam, Ustaz. Hadihim ra'atun. Hadihil mar'atu mumarridatun. Ini seorang wanita. Wanita ini seorang perawat. Naam, ahsanta. Nomor 2, al-akh Abu Khadijah. Hadihi bintun. Hadihi al-bintu rahimatun. Ini anak perempuan. Anak perempuan ini mulia. Rahimatun, rahimatun yakni penyayang ya. Kalau mulia karimatun. Taib. Nomor 3, al-akh Abu Salman Subang, silakan. Nama Ustaz. Tilkam ra'atun. Tilkal mar'atu tawilatun. Ini seorang wanita. Wanita ini tinggi. Kenapa pakainya ini? Itu seorang wanita. Wanita itu tinggi. Naam, ahsanta. Tilkam ra'atun, tilkal mar'atu tawilatun. Al-akh Abu Salwa, silakan nomor 4. Nah, hadihil bintu kabirotun, watilkal bintu sogirotun. Anak perempuan ini besar, dan anak perempuan itu kecil. Naam, hadihil bintu kabirotun, watilkal bintu sogirotun. Anak perempuan ini besar, dan anak perempuan itu kecil. Al-akh Abu Saufa, silakan. Naam, Ustaz. Hadihil mar'atu mudiratun, wa tilkal mar'atu mudarrisatun. Wanita ini seorang kepala sekolah, dan wanita itu seorang guru. Naam. Hadihil mar'atu mudiratun, wa tilkal mar'atu mudarrisatun. Tayyib. Berikutnya latihan kelima. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Al-akh Abu Syifa, silakan. Ini seorang wanita. Wanita ini seorang pedagang. Hadihim ra'atun. Hadihil mar'atu tajiratun. Nah, ini seorang wanita. Hadihim ra'atun. Wanita ini seorang pedagang. Hadihil mar'atu tajiratun. Dipanjangkan huruf ta-nya. Tajiratun. Kemudian B, al-akh Ammar Abu Salman, silakan. Ini seorang anak perempuan. Anak perempuan ini pendek. Hadihi bintun. Hadihil bintu qasiratun. Naam. Ini seorang anak perempuan. Hadihi bintun. Hadihil bintu qasiratun. Berikutnya al-akh Imam, silakan. Itu seorang wanita. Wanita itu cerdas. Tilkal mar'atu zakiyatun. Naam. Tilkam ra'atun. Tilkal mar'atu zakiyatun. Al-akh Yunus, silakan. Nah, Ustaz. Wanita ini seorang dokter dan wanita itu seorang perawat. Hadihil mar'atu tabibatun. Wa tilkal mar'atu mumarridatun. Naam. Wanita ini seorang dokter. Hadhil mar'atu tabibatun. Dan wanita itu seorang perawat. Watilkal mar'atu mumarridatun. Taib. Al-Akh Abu Ahnaf. Berikutnya. Ustaz, anak perempuan ini kurus dan anak perempuan itu gemuk. Andihil bintu nahifatun batilkal bintu saminatun. Anak perempuan ini kurus. Hadihil mar'atu apa? Kurus. Nahifatun. Dan anak perempuan itu gemuk. Watilka al-mar'atu saminatun. Anak perempuan, Ustaz. Anak perempuan. Watilka al-bintu. Naam. Watilka al-bintu. Ya, sebenarnya al-mar'atu juga perempuan. Tapi lebih besar. Taib. Ahsantum barakallahu fikum. Kemudian latihan berikutnya di sini ada contoh yang lain. Kita baca dulu. Hada kitabun. Hadal kitabu qadimun. Ini sebuah kitab. Kitab ini lama. Hada baitun. Hadal baitu kabirun. Ini sebuah rumah. Rumah ini besar. Hadhihi sayyaratun. Hadhihi sayyaratu minal Yaban. Ini sebuah mobil. Mobil ini dari Jepang. Hadhihi darrajatun. Hadhihi darrajatu jadidatun. Ini sebuah sepeda. Sepeda ini baru. Kemudian latihan ke-6. Ubahlah kalimat-kalimat di bawah ini seperti contoh. Hadha kitabun. Hadhal kitabu jamilun. Hadha waladun. Diubah seperti contoh di atas. Jadinya gimana? Tayyib. Kita mulai dari Al-Akh Abu Khadijah. Silakan. Hadha waladun. Hada waladul ada waladul paham tu? Nah, dilanjutkan dengan kalimat setelahnya. Hada waladun, ini anak laki-laki. Hadal waladu ibnul mudiri, anak laki-laki ini adalah anaknya kepala sekolah. Taib. Al-Akh Abu Salman nomor 2. Abu Salman Subang. Naam. Hazihi mikwatun. Hazihil mikwatu harratun. Naam. Hazihi mikwatun. Hazihil mikwatu harratun. Al-Akh Abu Salwa, silakan. Tilka sa'atun. Tilka sa'atu minas sini. Naam, tilka sa'atun. Tilka sa'atu minas sini. Al-Akh Abu Saufa, silakan. Dhalika tabibun. Dhalika tabibu minal hindi. Naam, dhalika tabibun. Dhalika tabibu minal hindi. Al-Akh Abu Shifa, silakan. Naam Ustaz. Hadha qamisun. Hadha al-qamisu ala al-kursiyyi. Hadha qamisun. Hadha al-qamisu ala al-kursiyyi. Al-Akh Ammar Abu Salman. Hadihi min syafatun. Hadihil min syafatu kabiratun. Hadihil min syafatun. Hadihil min syafatu kabiratun. Al-akh imam. Tilka haqibatun. Tilka haqibatu jamilatun. Tilka haqibatun. Tilka al-haqibatu jamilatun. Al-akh Yunus. Nama Ustaz. Dalika rajulun. Dalika rajulu khalfal dukani. Dalika rajulun. Dalika rajulu khalfal dukani. Naam, yang terakhir latihan 7 terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Naam Ustaz. Gelas ini kotor. Hada kubun. Hadal kubu wasikhun. Hada kubun. Hadal kubu wasikhun. Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Hada masjidun. Hadal masjidu amamal madrasati. Hada masjidun. Hadal masjidu amamal madrasati. Al-Akh Abu Salman Subang, silakan. Itu sebuah perpustakaan. Perpustakaan itu bagus. Tilka maktabatun. Tilka maktabat. Tilkal maktabatu jamilatun. Naam. Itu sebuah perpustakaan. Tilka maktabatun. Tilkal maktabatu jamilatun. Al-Akh Abu Salwa, silakan. Tilka mil'akotun. Tilkal mil'akotu fil qadri. Nah, ini sebuah sendok. Tilka atau itu sebuah sendok. Tilka mil'akotun. Tilkal mil'aqatu fil qidri. Al-Akh Abu Saufa, silakan. Nah, Ustaz. Ini seorang wanita. Wanita ini Ibu Hamid. Hadhihi imra'atun. Hadhihil mar'atu Ummu Hamidin. Naam. Ini seorang wanita. Hadihim ra'atun. Hadihil mar'atu Ummu Hamidin. Nah, Al-Akh Abu Syifa, silakan. Nah, Ustaz. Ini seorang anak perempuan. Anak perempuan ini saudari Khadijah. Hadihi bintun. Hadihil banatu Ukhtu Khadijat. Ukhtu Khadijat. Coba ulangi lagi. Ini seorang anak perempuan. Hadihi bintun. Ya, terus. Hadihil banatu ukhtu Khadijata. Kenapa jadi banatu? Tadi bintun, sekarang kenapa banatu? Ini seorang anak perempuan. Hadihi bintun. Betul. Kemudian anak perempuan ini saudari Khadijah. Kenapa berubah menjadi banatu? Banatu jamak ya, Tuan? Betul, jamak. Jadi yang betul gimana? Hadihil bintu ukhtu Khadijata. Naam. Hadihil bintu ukhtu Khadijata. Kenapa dibaca Khadijata? Abu Syifa bisa jelaskan? Karena isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif. Ahsanta barakallahu fiik. Khadijata sebagai mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih harus majrur. Majrur tandanya kasrah. Karena Khadijah adalah isim ghairu munsharif, maka tanda atau majrurnya dia dengan fathah. Fathah. Masya Allah. Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. itu seorang insinyur laki-laki. Insinyur itu dari ini mana? Dalika muhandisun. Dalikal muhandisu minal Filipini. Nah, itu seorang insinyur. Dalika muhandisun. Insinyur itu dari Filipina. Dalikal muhandisu minal Filipini. Al-Akh Imam, silakan yang terakhir. Itu seorang petani, laki-laki. Petani itu di depan pasar. Zalika fallahun. Zalika fallahu amamas suqi. Naam. Zalika fallahun. Zalika al-fallahu amamas suqi. Alhamdulillah, selesai pelajaran ke 18. Nah, dari pelajaran ini, dari contoh-contoh yang tadi disebutkan, kita bisa mengambil beberapa pelajaran, di antaranya penggunaan, kapan kita menggunakan kata yang ada alif lam dan kapan kita menggunakan kata yang tidak pakai alif lam. Nah, contohnya di sini. Waladun dengan al-waladu. Waladun dengan al-waladu. Rajulun ar-rajulu. Bintun al-bintu. Walaupun sama artinya, tapi untuk penggunaannya ada tempatnya masing-masing. Ada tempatnya masing-masing. Kalau tanpa alif lam, contohnya hadha waladun. Hadha waladun. Dua kata ini sudah menjadi kalimat sempurna. Sudah ada mubtada dan sudah ada khabarnya. Namanya jumlah ismiyah. Hadza waladun. Ini seorang anak laki-laki. Tapi kalau waladun kita beri alif lam. Ditambah alif lam. Kemudian dibaca hadzal waladu. Kalau kita berhenti dan tidak ada kalimat selanjutnya, tidak ada tambahan kalimat, maka kata al-hadzal waladu itu belum sempurna. Hadzal waladu, anak laki-laki ini. Ada apa dengan anak laki-laki ini? Kalimatnya belum sempurna. Belum sempurna. Belum disebut sebagai jumlah mufidah. Belum disebut sebagai jumlah mufidah. Maka dia membutuhkan kalimat penyempurna. Hadzal waladu talibun misalnya. Anak laki-laki ini seorang pelajar. Contoh yang pertama, hadza waladun, hadza sebagai mubtada. Waladun khabar. Waladun sebagai khabarnya. Kemudian contoh yang kedua, hadzal waladu. Hadza sebagai mubtada. Khabarnya mana? Khabarnya talibun. Hadzal waladu talibun. Hadza itu mubtadanya, talibun itu khabarnya. Lalu al-waladu sebagai apa? Tadi disebutkan sebagai badal, dan pembahasan tentang badal insyaallah akan ada babnya tersendiri. Nah, demikian pula untuk yang mu'annas. Hadihi bintun, hadihil bintu, misalnya muhandisatun, atau hadihil bintu talibatun, ila akhirnya. Ada yang ingin tanyakan berkaitan dengan pembahasan kita kali ini? Silakan kalau ada. Ana Ustaz. Naam, silakan. Abu Saufa. Harokat yang contohnya di imra'atun itu, Ustaz. Yang lain Mungkin ada kata-kata yang lain yang bisa terjadi perubahan harokat seperti ini atau hanya ini aja, Tad? Nah, untuk perubahan-perubahan harokat nanti akan ada pembahasannya di pelajaran sorof, berkaitan dengan sorof. Nah, ya mungkin saja akan ada kata-kata lainnya yang berubah harokat bentuknya, tapi lebih detailnya di pelajaran sorof. Nah, ini sebagai contoh aja, sebagai contoh kenapa bisa berubah seperti itu. Nah, ini kayak gini, imro'atun. Kemudian ketika diberi alif lam, nah, menjadi al-mar'atu. Al-mar'atu. Intinya dalam bahasa Arab, hal yang seperti ini kadang terjadi. Dan bukan kadang terjadi, dan memang ada. Gitu. Dan dibahas di pelajaran sorof. Jadi bahasa Arab yang bias, yang umum, pada umumnya bahasa Arab itu ada nahwu, ada sorof. Ada nahwu, ada sorof. Walaupun ilmu bahasa Arab ada banyak juga, tapi yang biasa dipelajari nahwu sama sorof. Bahasa Arab ada ilmu balaghahnya, ada ilmu yang lainnya, tapi yang sering nahwu sama sorof. Nah, kalau nahwu itu yang akan dibahas ialah harokat terakhirnya. Kenapa dibaca bintun? Kenapa nggak dibaca bintan? Kenapa nggak dibaca bintin? Kenapa khadijata dibaca khadijata pakai fathah? Kenapa nggak pakai khadijatu? Nah, itu yang akan dibahas dalam nahwu. Itu yang sering dipelajari di buku-buku bahasa Arab. Adapun perubahan harokat di tengah suatu kata, imro'atun jadi almar'atu. Kemudian contoh-contoh yang lainnya itu dipelajari di sorof, ilmu sorof tasrif. Nah, jadi ada babnya tersendiri, ada pembahasannya tersendiri. Memang ada kalimat-kalimat yang seperti itu, ada perubahan harakat tengahnya. Nah, barakallahu fiik. Demikian akh Abu Saufa, insyaallah ada babnya sendiri nih. Barakallahu. Nah. Baik, ada yang lain? Maksud untuk yang latihan 6 halaman 81 tadi ana belum maksud. Jadi cara bacanya hadzal waladu ibnul mudiri atau waladu ibnu. Nah, tadi sengaja saya baca jelas untuk pembelajaran saja. Tapi kalau kaidah pembacaannya ya disambung. Kalau bisa disambung, sambung. Hadzal waladu ibnu. Ya, hadzal waladu ibnul mudiri. Jadi dalnya bersambung dengan ibnu. Tapi tadi karena ingin kita tekankan pada jenis khabarnya, maka tadi saya baca terpisah. Hadzal waladu ibnul mudiri. Ibnul mudiri. Ibnu sebagai khabarnya, sebagai khabar. Jadi bacanya hadzal waladu ibnul mudiri. Nah, sama seperti kaidah yang waktu itu kita pelajari. Kalau ada hamzah wasol dan sebelumnya ada kata atau ada huruf dan ingin dibaca sambung, maka hamzah wasolnya tidak dibaca, tapi tetap tertulis. Nah, demikian al-akh Abu Khadijah. Nah, ada yang lain? Naam, alhamdulillah. Insyaallah kita akan masuki pelajaran ke-19. Berarti sisa 2 pelajaran lagi. Kemudian masuk ke buku yang ke-5 dan buku yang ke-6. Semakin insya Allah semakin mudah pembahasannya. Hanya saja ada tambahan-tambahan istilah, ada tambahan-tambahan pembahasan. Kalau dari jilid pertama, dari buku yang pertama sampai buku yang keempat sudah paham, insya Allah akan mudah. Akan mudah masuk buku yang ke-5 dan buku ke-6. Nah, dan insya Allah antum sudah bisa merasakan manfaatnya dan sudah bisa merasakan hasilnya. Setelah sekian lama kita belajar dari buku yang pertama sampai buku yang keempat, ana yakin insya Allah antum sudah bisa merasakan hasilnya. Iya enggak? Nah, Ustaz. Nah, minimalnya hasil yang didapatkan ialah mengenal istilah-istilah bahasa Arab. Oh, kita sudah kenal istilah majrur, kita kenal istilah mubtada, kita kenal istilah khabar, kita kenal istilah jumlah mufidah, jumlah ismiyah. Minimalnya itu. Tapi insya Allah antum akan lebih daripada itu insya Allah. Dilihat dari hasil pemahamannya, kemudian menjawab latihan-latihan, insya Allah antum lebih daripada itu semuanya. Alhamdulillah. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Pelajaran ke-19. Kemudian pelajaran ke-20. Bi'idnillahi azza wa jal. Pada pertemuan berikutnya. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik. Asyadu an la ilaha illa an. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Tafadzalu hafidhakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustaz. Wa antum jazakumullahu khairan.